evolusí pro nepotism. Antokan cita cita. Kapitalisme semua yang tak terdeteksi, tak pernah tersentuh. Bangsa-bangsa bertopeng anak bangsa, raja hukum rimba. Ata otak tajamkan pandang, masih banyak yang tertinggal. Masih terjajah, belum merdeka. Percaya bangsa seiring yang lama tak terbuat di maki zaman itu, yang baru pun tak berbeda. Perjuangan terakhir basmi segala penyakit, sang sole edisi terbaru. Bangsa-bangsa bertopeng anak bangsa, raja tertinggal. Masih terjajah, belum merdeka. Terjajah bangsa seiring. Yeah.